padamu aku pasrahkan seluruh jiwa dan ragaku, hidup dan mati ada di tanganmu. Bahagia sedih ada di jarimu. Cukup lama aku mencari, menembus begadan, menerjang kelam, menyusuri langkah yang makin jauh adalah firmanmu. Jalanku batu gunung tetap tegap tegar, meski angin geram menerpa. Batu karang terhempas, meski ombak menerjang-terjang. Rindu keteguhan imanku, hamparan langit biru. Adalah firmanmu pemandu jalanku. Kepadamu aku memohon, nyalakan semangat, bangkitkan nyali, robohkan tantangan ombak lautan, rahasia hidup.